Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabi man tabasaka bidinihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Radio TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, beserta TV yang lainnya ikut bergabung di pagi hari ini, dan demikian pula radio-radio dakwah yang lainnya. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan dan berbagai kepentingan-kepentingan antum, ya, dan diberkahi segala usaha-usaha antum oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita memperbanyak salawat dan salam kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan tauladan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Sungguh keberuntunganlah bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yaitu melanjutkan bahasan dari faedah-faedah sejarah Islam. Dalam majlis atau pelajaran lalu kita telah mengupas, membahas tentang sekilas perkembangan Islam, kelanjutan perjuangan dakwah yang dilanjutkan oleh Khalifatul Rasyidin, salah seorang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan berlanjut dengan khalifah yang kedua yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu Khalifah Ats-Tsani, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan berbincang bagaimana pertama sekali garis keturunan beliau, keluarga beliau. Setelah itu sedikit kita akan masuk bagaimana sebelum keadaan beliau sebelum masuk Islam dan bagaimana beliau masuk Islam. Tentu akan berlanjut insyaAllah di majlis-majlis yang akan datang bagaimana perkembangan dakwah Islam setelah beliau memimpin, yang mana beliau sebagai salah satu lambang keadilan dalam memimpin, ya, dan juga di masa beliau cukup Islam sangat memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga di masa beliau lah Islam menguasai dua kekuasaan adikuasa, yaitu saat itu adalah kerajaan Persia dan juga Romawi. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, garis keturunan beliau berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada kakek yang ketujuh dari sisi garis silsilah keayahan beliau, sisi silsilah ayah beliau, dan pada kakek yang keenam dari garis keturunan ibunda beliau. Beliau ini bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyahin bin Abdullah bin Qurab, ya, bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi nenek beliau atau kakek-kakek beliau berjumpa garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Adi bin Ka'ab, dari Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay yaitu kakek yang ketujuh daripada garis silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf, Tur bin Murrah, terus ke atas, ya, sampai ketemu dengan yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi beliau adalah bangsa Quraisy tapi tidak dari Bani Hashim. Jadi beliau bukan termasuk golongan Ahlul Bait, karena golongan Ahlul Bait adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari sisi keibuan beliau berjumpa dari kakek beliau yang ketujuh, yaitu Murrah bin Ka'ab, ya. Murrah bin Ka'ab. Nah, itu sedikit tentang garis keturunan beliau, bahwa beliau bagian dari Quraisy, di mana Rasulullah SAW menyebutkan innal hadza inna hadzal amr fi Quraisy. Sebenarnya ini sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika pemilihan khalifah pertama di Bani Saqifah, Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah, 6 kenabian, bukan Hijriah, 6 kenabian dari kenabian Rasulullah SAW. Dalam umur yang ada yang berbeda, ada yang mengatakan umur 25 tahun, ada yang mengatakan umur 33 tahun. Dan beliau lahir yaitu setelah terjadian peristiwa Fil, Am Fil, yaitu 13 tahun setelah kejadian Abraham menyerang Ka'bah ya, dari Yaman. Jadi Rasulullah SAW lebih tua dari beliau sekitar 10 tahun atau lebih. Taib, kemudian itu sedikit tentang kelahiran beliau, garis keturunan beliau dan hubungan beliau dengan Rasulullah SAW. Ada pun hubungan beliau dengan Rasul kita SAW samping satu kabilah sama-sama dari Quraisy, juga dari sisi nanti adalah beliau adalah murtua dari Rasulullah SAW. Anak-anak beliau adalah Abdurrahman, ya, Abdullah bin Umar, ini anak beliau paling tua, dan yaitu beliau termasuk adalah di antara sahabat filian, ya, Abdullah bin Umar masyhur sekali, sahabat ini termasuk 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan Hafsah istri Rasulullah SAW, ini anak beliau yang kedua, yaitu ibu beliau Hafsah ini adalah Zainab binti Mal'un. Kemudian ada lagi anak beliau Asim bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar, kemudian Asim bin Umar, yani, dan ini lahir di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ibunya adalah Ummu Asim, Jamilah binti Sabit. Jadi ada istri kedua ini dari Umar Khattab, lahirlah Asim, ini Asim bin Umar. Kemudian ada beliau ada lagi Zaidul Akbar, karena beliau ada Zaidul Akbar. Akbar ini adalah lahir dari istri Ummu Kasul binti Ali bin Abi Talib. Jadi beliau ini adalah juga menantu bagi Ali bin Abi Talib, karena beristrikan yaitu putri dari Ali bin Abi Talib. Dari faedah-faedah ini semua adalah, pertama adalah terungkapnya betapa akrabnya hubungan para sahabat itu, di antara mereka bukan hanya sekali sahabat-sahabat yang seiman, yang sekabilah sama-sama dari Quraisy, tetapi mereka juga berhubungan hubungan kerabat di sisi apa namanya hubungan pernikahan, ya, di mana Umar bin Khattab merupakan mertua Rasulullah SAW, kemudian juga merupakan menantu Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu tidak benar sebenarnya yang disinyalir oleh sekelompok orang-orang yang berusaha membuat skenario untuk membuat sebuah apa namanya kasus, ya, seakan-akan adanya permusuhan antara Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Kita ingat ketika Abu Bakar Siddiq anhu bertanya kepada kaum muslimin saat beliau akan meninggal, beliau membuka pintu kecil beliau, khawkha beliau, dan bertanya kepada sahabat, semua saya telah mengangkat kepada kalian sebagai penggantiku, apa kalian redha? Jawab para sahabat, kami redha. Tapi Ali bin Thalib menimpali, kami tidak redha kecuali apabila kecuali Umar. Ini menunjukkan betapa tidak ada sebetulnya perebutan-perebutan kekuasaan ataupun apa namanya adanya kezalim-kezalimnya antara sama sahabat, antara mereka, permusuhan yang tersembunyi, tidak ada sama sekali sebenarnya yang disinyalir oleh kelompok orang Syiah Rafidhah, sehingga mereka seakan-akan membuat apa namanya kasus atau membuat apa namanya membuat sebuah opini atau menggambarkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW ada semacam persaingan di dalam mencapai kekuasaan dalam memerintah untuk menjadi khalifah, itu ada persaingan antara sahabat dengan keluarga Rasulullah. Ini sama sekali tidak pernah ada. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun tidak pernah mengatakan saya lebih berhak untuk jadi khalifah. Bahkan dan beliau sangat mencintai Abu Bakar Siddiq anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu. Dan ini juga sudah berseling kita sering kita jelaskan kepada kaum muslimin agar untuk menepis dan untuk tidak termakannya kaum muslimin atau tidak terpengaruh dengan berbagai statement ataupun isu-isu opini yang disebarkan oleh orang Syiah Rafidhah, seakan Umar bin Khattab ada permusuhan dengan Ali bin Thalib atau Abu Bakar Siddiq. Padahal sama mereka yang adalah cinta kasih, ya, dan bahkan hubungan karib kerabat yang sangat dekat, di mana Umar bin Khattab menikahi putri Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah Rafidhah berusaha membuat semacam isu, ya, semacam apa namanya penggapuran terhadap sejarah para sahabat ini. Mereka menuduh kalau seandainya, bahkan mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya Umar kafir, mungkinkah Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab? Kalau seandainya Ali benci dengan Umar bin Khattab, mungkinkah Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya? Atau sebaliknya, apakah Umar ada rasa benci kepada Ali bin Abi Thalib? Mungkin dia menikahi putrinya. Yang ada sama mereka itu adalah, yaitu saling cinta, saling kasih. Sama mereka, sama sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib merasa senang putrinya dinikahi dan bangga dengan nikah oleh salah seorang khulafa'ir rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari istri beliau Ummul Kalsum, ini istri beliau yang ketiga, lahir namanya Zaid Al-Akbar. Ya. Kemudian ada lagi Zaid Al-Asghar. Zaid Al-Asghar ini adalah dan Ubaidillah. Jadi anak beliau ada Abdillah, ada Ubaidillah. Ibn Umar Bukhab, Ummuhuma Ummul Kalsum juga. Ummul Kalsum, tapi bukan binti Ali bin Abi Talib. Ini istri beliau keempat, yaitu binti Jarwal Al-Khuza'iyah. Ibunya lain lagi. Kemudian ada lagi Abdurrahman Al-Akbar bin Umar. Ya, Abdurrahman, bukan Abdullah. Kemudian ada lagi Abdurrahman Al-Awsat. Jadi beliau punya yaitu huwa Abu Syahma Al-Maulud fil ini apa namanya? Anak-anak beliau. Ya, ada Abdurrahman Al-Akbar, ada Abdurrahman Al-Awsat. Jadi kalau kita hitung ada Abdullah, ada Hafsah, ada Asim, ada Zaid Akbar, ada Zaid Azgar. Kemudian ada Abdurrahman Awsat, ada Abdurrahman Akbar. Jadi ada 7 anak beliau. Ada pun Abdurrahman Al-Akbar wa Abdurrahman Awsat, itu ibunya Ummu Walad, ya. Kemudian ada lagi Abdurrahman Al-Asghar. Jadi ada beliau ini ada Zaid, itu ada 2 orang dengan istilah Zaid Akbar dan Zaid Akbar. Zaid Akbar, Zaid Azgar, ya, yang besar 2 Zaid, yang besar Zaid yang kecil. Kemudian anak beliau Abdurrahman ada 3 orang namanya. Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Awsat, dan Abdurrahman Al-Asghar. Ya. Kalau Abdurrahman Al-Akbar wa Awsat, ibunya Ummu Walad, itu budak perempuan beliau. Wa Abdurrahman Al-Asghar bin Umar, ibu beliau namanya Fukaiha. Kemudian ada lagi Iyad bin Umar. Iyad bin Umar, ini anak yang ke-9 dari Ummu Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Ini. Kemudian ada lagi Abdullah Al-Asghar bin Umar, Ummu Sa'idah binti Rafi. Ya, ini istri beliau memang lebih dari 4. Tentu ada yang meninggal, ada yang dicerai gitu. Kemudian ada lagi Fatimah binti Umar, Ummu Hukaim binti Haris bin Hisham. Ya. Kemudian ada lagi Ummu Walid binti Umar, ya. Wa Zainab binti Umar, ukhtu Abdurrahman Al-Asghar bin Umar. Jadi anak beliau ada sekitar 11 atau 12 orang. Ya. Kemudian beliau nanti akan kita jelaskan bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh langsung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun dan yaitu 13 Hijriah, di akhir 13 Hijriah. Dan beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun 6 bulan, ya. 10 tahun 6 bulan ya 15 hari. Kemudian beliau meninggal di akhir Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ya, 23 Hijriah, dan beliau berumur 63 tahun, ya, sama dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang secara kilas anak-anak dan istri-istri beliau. Kemudian di akhir pelajaran kita yang lalu sempat ada yang bertanya, ya, tentang Abu Bakar Siddiq anhu, apakah istrinya satu orang atau lebih? Setelah saya melihat membaca kembali tentang keturunan Abu Bakar Siddiq anhu, istri beliau lebih dari satu, ya, sebelum lebih dari satu. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu sedikit tentang garis keturunan beliau. Jadi anak-anak beliau menamakan Fatimah juga anak beliau, ya, kalau seandainya beliau benci Fatimah. Ini ada juga kisah, ya. Ada kisah juga yang direkayasa oleh orang Syiah tentang hubungan buruk antara Fatimah dan Umar atau Abu Bakar Siddiq. Ini tidak benar. Kalau seandainya Umar itu tidak cinta kepada Fatimah, ngapain beliau beri nama anaknya Fatimah juga? Dan juga anak beliau ada namanya Zainab. Dan bahkan kalau kita lihat dari keturunan Ahlul Bait, ya, dari anak Ali bin Abi Talib atau dari anak Hasan bin Abi Abi Talib atau anak Husain bin Ali bin Abi Talib, itu banyak sekali nama-nama sahabat. Anak beliau ada yang nama Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada namanya Utsman, ya. Dinamai oleh Ali bin Abi Talib anak beliau dengan nama-nama para sahabat. Ini menunjukkan berapa mereka merasa bangga anaknya dinamai dengan anak-anak sahabat, dengan nama-nama para sahabat senior itu. Karena berharap semoga anak juga dapat meniru, menjadikan kudwah, ya, mereka-mereka sahabat yang senior itu, sahabat-sahabat yang mulia itu sebagai panutan. Tentu kalau seandainya Ali bin Abi Thalib tidak senang dengan Abu Bakar, tidak senang dengan Umar, tidak senang dengan Utsman, tentu tidak akan mungkin dia memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ya, pula sebaliknya. Baik. Jadi dengan mengenal sedikit garis keturunan hubungan keluarga Umar bin Khattab ini, terbantahkan oleh kita sekilas tentang berapa argumentasi-argumentasi sandiwara ataupun rekayasa yang dibuat oleh orang Syiah Rafidhah, ya, di mana mereka menggambarkan dalam kehidupan sahabat itu ada permusuhan-permusuhan antara sama mereka. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah pentingnya kita sedikit mengenal sejarah para sahabat, ya, keluarga mereka, ketakwaan mereka, kewaraan mereka, ya. Nah, berikut kita akan lihat itu sekilas tentang apa? Tentang keluarga beliau, garis keturunan beliau, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan beranjak dengan membahas masalah bagaimana, ya, beliau masuk Islam, ya. Tadi sudah kita jelaskan beliau lahir setelah kejadian fil, ba'da amil fil, 13 tahun sebenarnya dijelaskan Imam Nawawi. Dan beliau ada termasuk dari tokoh-tokoh Quraisy. Sebelum masuk Islam pun beliau terkenal dengan tokoh Quraisy. Ya, bahkan beliau sering mewakili orang-orang Quraisy untuk dalam berunding. Wa ilaika natis safaratu fil jahiliyah, kata Imam Nawawi, di mana orang-orang Quraisy selalu menjadikan beliau sebagai safir atau duta, ya, duta perdamaian kah, perdagangan, perjanjian-perjanjian. Fakan Quraisyun idza waqa'at al harbu bainahum wa bain ghairihim, jika ada perperangan, perselisihan, ya, maka mereka mengutus Umar bin Khattab sebagai jurunding mereka, sebagai safir. Safir itu dalam bahasa kitanya duta, ya, untuk berunding. Nah, kemudian jika ada pertandingan-pertandingan ataupun maklum mereka di masa jahiliyah sering berbangga-bangga dengan kabilah mereka, juga mereka yang mereka utus biasanya Umar bin Khattab anhu. Ya. Nah, beliau masuk Islam itu sekitar setelah berjumlah kaum muslimin masuk Islam itu 40 orang. Ini jelaskan Imam Nawawi. Jadi beliau masuk Islam itu sekitar setelah ada orang-orang mendahului beliau sekitar 40 orang lebih masuk Islam. Atau sekitar 51, ya. 40 dari laki-laki, 11 dari golongan wanita, ya. Dan ada juga yang menyebutkan beliau masuk Islam itu setelah 39 dari golongan laki-laki dan 13 dari golongan perempuan. Jadi totalnya itu tetap, ya, 40 dan juga 52-an, ya, atau 51-an dari golongan. Kemudian itu jadi beliau masuk Islam itu setelah ada sekitar 50 sekian orang masuk Islam, ya. 11 dari golongan perempuan ataupun 40 dari golongan laki-laki. Dan setelah beliau masuk Islam, ya, beliau merupakan kebanggaan kaum muslimin karena keberanian beliau. Karena kita akan lihat bagaimana beliau di masa sebelum masuk Islam, beliau merupakan adalah seorang orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, ya, kafir Quraisy yang sangat musuh Islam, dan kaum muslimin sangat takut dengan Umar ini, memang sangat galak dan begitu bengisnya waktu itu, ya, sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan disebutkan hadisnya bahkan Imam Tirmizi dan para ulama lainnya menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Islam ini dikokohkan dengan salah seorang dua orang Umar, yaitu Imma Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Dan beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang pertama-pertama masuk Islam, yaitu Ahlus Sabiqin Awalimina wa Ahlul Asyar Muhasiri bil Jannah. Dan beliau juga salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sering kita sebutkan hadisnya. Asyaratu fil jannah, sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, ya, sampai 10 orang sahabat, ya, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Zaid bin Abdurrahman bin Umayyah, dan ada sekitar sahabat yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya. Kemudian dan beliau juga salah seorang khulafa asyirin, yang ini akan kita bahas insyaallah. Dan beliau juga merupakan mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan merupakan ahlu kibar ulama sahabat. Beliau termasuk dari ulama-ulama yang, ya, senior dari kalangan para sahabat. Beliau merupakan hadis, kata Imam Suyuti ini menyebutkan beliau merupakan hadis dari selesai sekitar yaitu 539 hadis, ya, menurut Imam Suyuti. Dan yang meriwayatkan dari beliau ini dari kalangan para sahabat banyak, di antara Suman Ali, Tolha, Sa'd bin Waqqas, Ibnu Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, ya, jadi merupakan hadis dari Umar bin Khattab, ya. Juga meluk-meluk Abu Zar, Amr bin Ambasah, dan banyak lagi, Abdullah ibnuhu Abdullah, anak beliau Abdullah, ini rawi yang merupakan dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Kenapa ini disebutkan? Tujuan Imam Suyuti menyebutkan tentang tarikh khulafa. Beliau kita bahas tarikh khulafa ini adalah agar melihat kesenioran beliau, karena sekian jumlah banyak sahabat menjadi murid beliau, meneriwayat dari Umar Khattab Al-Anhu. Kenapa demikian? Karena memang Umar Khattab dan Abu Siddiq Al-Anhu adalah sahabat yang yang selalu ikut kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, ya. Maka sering disebutkan jitu ana wa Abu Bakar wa Umar, qaratu ana ana wa Abu Bakar wa Umar. Jadi beliau selalu menyebut kepada sahabat beliau tentang kisah kedekatan beliau dengan Abu Bakar dan Umar. Dan karena itulah sampai bukan hanya dekat di dunia, bahkan di dari sisi kubur pun beliau demikian, ya, di mana Abu Bakar dan Umar dekat kubur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Anas, Abu Hurairah, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Asy'ari, itu murid-murid beliau semua. Ini semua disebutkan oleh Masyuti adalah karena ingin menunjukkan kesenioran beliau di kalangan para sahabat. Bara bin Azib, Abu Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, berikut ini akan kita sebutkan tentang cerita keislaman beliau. Cerita keislaman beliau ini yang pertama adalah ada yang mengatakan karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula kisah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu ketika Umar ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan salah seorang kaum Quraisy, yaitu kerabat dari Umar juga, yang masuk Islam secara diam-diam yang tidak diketahui oleh Umar, kemudian dia bilang bahwa saudarimu telah masuk Islam. Ini ada dua kisah ini. Ya, ada beberapa kisah. Tetapi para ulama mengatakan memang berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah Umar itu masuk Islam, kemudian juga sebabnya kisah yang terjadi juga benar. Demikian sebenarnya dilakukan Imam Hakim dan lainnya tentang kisah ini. Nah, pertama sebenarnya hadis, ya, tentang cerita keislaman beliau, masuk Islamnya beliau. Diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi habbi hazain rajulain ilaika." Ya Allah, ya, muliakanlah Islam ini dengan dua orang laki-laki. Ya, salah seorang dari antara dua laki-laki ini mana yang paling engkau sukai, ya Allah? Kata Umarul Khattab. Kata Rasulullah SAW berdoa, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Ima dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal yani bin Hisham. Karena kedua ini adalah orang-orang yang sangat begitu kejam, sangat keras dalam sangat getol mengusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatukan kaum Muslimin telah masuk Islam. Nah, ada pelajaran dapat oleh kita di sini sebagai para dai, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi dari ladang dakwah kita, perjalanan dakwah kita. Kita tidak luput untuk mendoakan orang-orang yang mesti doa kita, dakwah kita untuk masuk kepada dakwah kita. Ini bagaimana Rasulullah mencontohkan pada kita. Dan beliau memohon pertolongan kepada Allah dari musuh-musuh itu bukan hanya dengan cara membinasakan, doakan musuh itu agar binasa, tapi juga kita minta kepada Allah agar Allah menjauhi musuh-musuh kita tersebut. Maka ini salah satu pelajaran barangkali yang sangat penting bagi kita para da'i, atau bagi orang tua, ataupun bagaimanapun kita, dimanapun kita berada, ya kaum muslimin yang telah mengikuti sunnah, salam menyasar, terjepit, merasa dilecehkan, merasa di Allah-Allah, ya kita jangan lupa berdoa, ya Allah tunjukilah si fulan, semoga Allah SWT menjuki dia. Dan Allah merubah suasana yang biasanya mungkin kesulitan menjadi suasana yang begitu nyaman dan membuat kita, dapat pahala dengan doa kita, berkat doa kita orang ditunjuki Allah Subhanahu wa taala dan lain halnya. Jadi ini faedah yang besar bagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab, ya, yang dilihat oleh Rasulullah SAW bahwa Allah bagaimana kalau seandainya salah seorang dari orang yang begitu jahat ini, ya itu sangat keras musuh Islam untuk masuk Islam. Dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis bin Mas'ud dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma ajma'in. Radhiyallahu anhu ashab ajma'in. Dan juga Hakim meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma aizzal Islam bi Umar." Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar. Dan Hakim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini banyak sahabat berarti meriwayatkan tentang kisah doa Rasulullah SAW untuk Islamnya Umar, ya, untuk Islamnya Umar. Dari Imam Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Aisyah istri Rasulullah SAW berdoa anha, "Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab khasah." Ini ada lafaz khasah. Kalau yang hadis Tirmizi tadi, salah seorang dari dua orang yang engkau cintai ini, ya Allah, yang paling engkau cintai, ya Allah, Imam Umar atau Abu Jahal, ya, bin Hisham. Nah, kalau di alam hadis Ibnu Hakim, Rasulullah SAW meminta secara khusus untuk Umar radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dan dalam Mu'jam al-Awsat dan dan juga Mu'jam al-Kabirnya. Nah, hadis Umar sendiri menyebutkan oleh Umar sendiri bercerita dengan riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kharajtu at'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, aku keluar rumah, fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Rasulullah SAW telah mendahului Rasulullah SAW ke masjid, maksudnya Masjidil Haram. Fakumtu khalfahu, lalu aku berada di belakang Rasulullah SAW. Fastafta surat al-haqah. Jadi ini kisahnya ini, Umar bin Khattab selalu menguntit Rasulullah SAW. Dan ketika itu dia berada di belakang Rasulullah SAW dan sudah sampai di masjid Rasulullah SAW salat. Dia membaca surat al-haqah, kata Umar ini dalam hadis yang dikatakan Imam Ahmad. Faja'altu ata'ajab min ta'lifil Qur'an. Jadi Umar Khattab ini sudah merasa ya, ketika mendengar Al-Quran dibaca Rasulullah SAW itu, dia sangat kagum mendengar isi kandungan Al-Quran itu. Nah, ini menunjukkan, dan tidak satu dua orang ya, di mana orang-orang kafir Quraisy terpengaruh dengan keindahan Al-Quran, dengan susunan bahasanya, makna yang terkandung Al-Quran. Maka oleh sebab itu juga, kita sebagai kaum muslimin hendaknya sering membaca Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran ya. Orang kafir Quraisy saja betapa dia mereka mengagungkan dan masuk Islam karena mendengarkan betapa indah bahasa Al-Quran, susunan bahasanya, serta makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Dan tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang masuk Islam karena hanya mendengar Al-Quran. Fakultu, kata Umar itu, hadza wallahi syairun kama qalat Quraisy. Kemudian ketika indah itu, Umar masih mengatakan dalam dirinya, oh ini syair ini, gimana yang biasa-biasa diperlombakan di oleh orang Quraisy, di tengah kaum Quraisy. Lalu Rasulullah mendengar membaca-baca ayat oleh dia, innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ketika ini tibanya, sungguhnya Al-Quran itu adalah ya perkataan dari Rasul yang mulia. Ya. Wa ma huwa biqali syair. Ketika Umar mengatakan ini syair, datang ayat mengatakan wa ma huwa biqali syair. Ini bukan syair. Ya. Qalilam ma tu'minun. Sedikit kalian mau beriman. Ini ayat di dalam surat Al-Haqqah itu. Kata Umar, faqa'a fi qalbil Islam kullal mawqi'. Lalu situlah baru Islam itu mulai masuk ke dalam hatiku. Ini sebab-sebab ya. Sebab-sebab bagaimana yang membuat Umar tadi memang full ya, langsung memeluk Islam. Tapi katanya sebab-sebab ini mungkin bisa saja benar semua ya. Ketika juga berkat doa Rasulullah SAW, kemudian setelah doa ke Rasulullah SAW, Umar selalu menguntit Rasulullah SAW, mendengar baca Rasulullah SAW, dan itu juga menyakiti. Tapi kadang-kadang mendengar Al-Quran dibaca Rasulullah SAW, dan kemudian tersentuh dengan bacaan itu, dan kandung Al-Quran itu. Dan juga diwakilkan Ibn Abi Syaibah dari Jabir berkatakan, karena awal Islam Umar, aneh Jabir menceritakan, pertama yang menyebabkan masuk Islam itu adalah Umar ketika itu daraba ukhti al-makhad qalilan lailan. Jadi dia menyebutkan ketika saudarinya Umar ini sakit ya, faqartu min al-bait. Kemudian jadi saudarinya saat mau melahirkan di malam hari dan dia berdoa mau ke Ka'bah ini, pergi ke Ka'bah. Dia bersembunyi di apa namanya? Fadakhaltu fi astaril Ka'bah, masuk di dalam apa namanya? Baju Ka'bah, yaitu kuat kiswahnya Ka'bah itu sembunyi di situ dia. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhal Hijr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Haram untuk salat itu di Hijr. Hijr itu adalah Hijr Ismail ya, yang melingkar seperti U itu putih. Nah, kemudian ma'alahi tubban, dia memakai apa namanya jaket atau selimut yang apa seperti baju tebal gitu. Fasallah masya Allah. Kemudian dia lihat, dia intip Rasulullah SAW dari balik kiswah Ka'bah itu ya. Rasulullah SAW salat ya, kemudian pergi. Fasami itu syian lam asma' mislah. Jadi ketika Rasulullah SAW salat, dia mendengar sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Fakharaja fattaba'tuhu, lalu Rasulullah SAW keluar, lalu aku mengikutinya. Faqala man hadha. Kemudian Rasulullah SAW ketika diikuti oleh Umar itu, Rasulullah SAW bertanya, siapa ini belakangku ini? Qultu Umar, kata Umar bin Khattab. Qala, ya Umar, ma tad'uni layla wala naharan, kata Rasulullah SAW, hey Umar, kamu tidak pernah ya meninggalkanku, ya menggangguku malam dan siang. Faqashitu ayyadu alayya. Kata Umar, aku takut, jangan sampai Rasulullah mendoakan keburukan untukku. Ketika Rasulullah SAW menegur Umar demikian, di malam hari kau juga ikut aku ya Umar, mengintip-ngintip, ingin berusaha untuk menyakiti, kata Rasulullah, baik malam dan siang. Maka Umar ketika Rasulullah berkata demikian, Umar berkata, takut, jangan dengar Rasulullah mendoakan keburukan untukku. Takutu asyhadu an la ilaha anna muhammadar annaka Rasulullah. Nah, ini ada menyebutkan masuk Islamnya ini, di malam hari seperti itu. Lalu dia masuk Islam, dihadapkan Rasulullah, faqala ya Umar, asarrahu faqultu la walladhi ba'athaka bilhaq, la'alantahu, la'alan, la'alannahu kama a'lantu syirka. Ini kisah ini diriwayatkan oleh Abi Syaibah. Tetapi kisah ini tidak banyak ulama yang mengutipnya dan bahkan menganggap sebagai riwayat yang kurang kuat dalam keislam Umar. Tapi yang banyak menukil para ahli sejarah dan juga para ulama hadis. Kisah yang berikut itu kisah tentang dia memukul suami adiknya yang perempuan dan adiknya yang perempuan ketika adanya Khabab bin Arta yang mengajak Al-Quran kepada adik putrinya yang telah masuk Islam. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Abu Ya'la dalam Musnad Hakim dalam Mustadrak, Imam Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, dari Anas radhiyallahu anhu, kharaja Umar muqallida saif. Jadi Umar keluar membawa pedangnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiya rajulun bani Zahra atau Zuhra. Jadi lalu dia saat dalam perjalanan ketemu dengan seseorang yang dari suku Zahra ini, Zuhra Az-Zahra ini. Faqala lahu aina ta'madu ya Umar? Kamu ke mana ya Umar? Mau ke mana ya Umar? Bawa pedang nih, mau ke mana? Uridu aqtula Muhammadan, kata dia, aku ingin bunuh Muhammad. Ingin bunuh Muhammad. Qala wa kaifa ta'manu min bani Hashim wa bani Zuhra wa qad qatalta Muhammadan? Mang gimana engkau kan bisa selamat dari orang-orang bani Hashim dan bani Zuhra, ya, dan engkau akan bunuh Muhammad, akan dibiarkan oleh mereka? Tidak. Faqala amaraka illa qad sabauta. Ya, lalu Umar mengatakan, kau tidak melihat kecuali kamu ini sudah agak berubah akal gitu ya. Sabau itu ada dua dalam bahasanya. Mereka mengatakan kalau orang-orang masuk Islam itu sabauta. Ini sabat, atau ini masuk Islam atau aku tunduk mengakui Islam. Ada dua makna. Qala afara aduluka alal ajab. Nah, ini orang ini berusaha memalingkan Umar dari tujuan yang pertama. Maukah engkau kutunjukkan sesuatu hal yang sangat aneh? Inna khanataka wa ukhtaka qad sabawa. Dia mengatakan sungguhnya adikmu putrimu adik perempuanmu dan istri dan suaminya sudah akan masuk Islam juga. Wa taraka dinak, dia telah meninggalkan agamamu. Masya Umar fa'atahuma, lalu Umar mendatangi keduanya. Ya, wa indahu Khabab bin Arta, di situ ada Abu Khabab mengajarkan Islam, mengajarkan tentang Al-Qur'an. Falamma sami'a bihasi Umar tawara fil bait. Jadi Khabab ketika mendengar langkahnya Umar, dia ngetuk pintu, suaranya kedengar, Khabab bin Arta ini bersembunyi, ya. Kemudian Umar bertanya, "Apa tadi yang aku dengar dari luar?" Ya, wa kanu yaqra'una surah Thaha. Mereka membaca surah Thaha kan? Qala ma ada hadisan tahadatsna bainana, itu hanya sekedar pembicaraan antara kami, kata saudarinya dan juga suaminya. Qala falaku ma qad sabautuma, artinya jangan-jangan kalian sudah masuk agama Muhammad juga. Lalu suami berkata, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik, ya wahai Umar, jika kebenaran itu bukan pada agamamu gimana? Fawasaba alai Umar fawata'ahu wata'an syadidan. Dalam riwayat lain dia pukul, ada yang suami dari saudarinya ini, ada pula yang menyebutkan dia dekap atau dia injak, ya. Kemudian saudarinya menghalangi Umar Al-Khattab dari menyakiti suaminya, kemudian dia pukul kepala adiknya perempuan dan kena mukanya berdarah, ya. Faqalat wa hiya ghadabi, kemudian adiknya berkata, ini adalah kemarahanku. Wa in kana al-haq fi ghairi dini, inni ashhadu an la ilaha wa anna Muhammadar rasul abduhu wa rasuluh. Ketika itu adiknya pun beritahu kepada Umar, saya pun telah masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, atuni al-kitab alladhi huwa indakum faqra'ahu. Dia minta lembaran yang ada pada tangan adiknya itu, ya. Ada yang menyebutkan ketika adiknya itu mengatakan, innaka rijsun wa inna ulaymasu illat mutahharun fakum faktasal au tawadda. Ini kisah Islamnya di mana adik putri yang mau memberikan karena Umar adalah najis dan suruh berwudu dan mandi atau berwudu, ya. Kemudian Umar berwudu, kemudian dia mengambil kitab itu, membaca firman Allah dalam surat Thaha sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalah li dzikri. Ini dibaca Umar. Faqala Umar, duluni ala Muhammad. Umar berkata kepada saudarinya, tunjukkan kemana di Muhammad. Tolong tunjukkan ku di mana Muhammad sekarang. Setelah Umar meminta ditunjukkan tempat di mana Rasulullah SAW berada, ya, Khabbab bin Arata ini keluar. Kemudian Abshir ya Umar, dia berkata kepada Umar, gembira Abshir ya Umar, artinya baik ya Umar, aku akan beritahu, fa inni arju an takuna da'wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an takuna da'wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka lailatul khams. Ini saya, wahai berbahagialah hai Umar, sungguhnya aku berharap doa Rasulullah sallallahu yang dia ucapkan malam Kamis itu adalah untukmu, ya, telah diterima oleh Allah taala. Allahumma aizal Islam bi Umar aw bi amri ibni Hisham. Jadi ya Allah, teguhkanlah Islam ini dengan Umar Khattab atau dengan Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Wa kana Rasulullah SAW fi asli dar lati fi asli Safa. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW saat dicari oleh Umar berada di rumah Arqam bin Abil Arqam yang masyhur, ya. Kemudian Umar mendatangi, kemudian memetuk ke pintu, dan pintu itu dijaga oleh para sahabat, di antaranya Hamzah dan Talha. Kemudian Hamzah berkata, ini Umar datang. Jika Allah menginginkan untuknya kebaikan, ya, dia akan selamat. Jika dia menginginkan lain dari itu, maka kita akan yakun qatluhu alaina hainan. Kita tidak akan merasa berat untuk membunuhnya jika dia menginginkan keburukan untuk Rasulullah SAW. Begitu kata Talha dan Hamzah. Kemudian Nabi SAW berada di rumah Arqamil Arqam, mengajar para sahabat. Kemudian datang Umar. Kemudian para sahabat ketika mengetuk pintu dan berat-berat lain, sebenarnya Abu Dzar dan Tabrani, dan ada sahabat yang berani membuka pintu ketika didengar oleh saudara, suara yang mengetuk pintu adalah saudara Umar dan sebuah riwayat lain. Maka Rasulullah SAW berdiri langsung menemui Umar dan mengambil kerah baju Umar dan juru menuduh, apa keperluanmu hai Umar? Dan di sini para sahabat menyebutkan betapa keberanian Rasulullah SAW terhadap Umar bin Khattab. Para sahabat-sahabat yang lain tidak berani untuk membukakan pintu. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyebut siapa itu Umar, ya, Rasulullah SAW menyuruh untuk membuka pintu, dan Rasulullah SAW sendiri yang menemuinya. Kemudian di sini Nabi SAW kemudian diceritakan di sini kharaja Rasulullah SAW, dia Rasulullah keluar dan mengambil kerah bajunya dan mengambil tempat pedangnya Umar. Ma'antabi kemudian imuntahin ya Umar hatta yunzillahu bika min khizyi wan nakal. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak akan berhenti wahai Umar, maksudnya untuk mengganggu kaum muslimin, menyakiti Rasulullah SAW, apakah engkau menunggu sampai Allah menurunkan azab untukmu? Ya? Ma anzala bil Walid bin Mughairah, apakah engkau tidak menunggu azab yang turun kepada, ya, apakah engkau tidak berhenti sampai Allah menurunkan azab kepadamu sebagaimana turun kepada Walid bin Mughairah? Waqala Umar, ketika itu Umar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Jadi ketika itu Umar masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan dari riwayat Abu Nu'aim fil Hilya dan Baihaqi dalam Dalail Nubuwah dari Aslam, ya, menyebutkan bahwa qala la Umar kuntu asyaddan nasi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa baina ana fi yawmi harin bil hajira fi ba'd tariq Makkah. Ini dia mengisahkan, Umar sendiri mengisahkan, aku adalah manusia yang sangat keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ceritakan ketika dia berjalan di musim panas, ya, di sebuah jalan di Mekah, ya, ketemu dengan seseorang yang tadi diceritakan. Dia bertemu dan dia ingin mencari Rasulullah SAW, dan orang ini memberitahu bahwa saudarinya telah masuk Islam. Tetapi yang tambahan di sini adalah ketika Rasulullah SAW yang menunjukkan keberanian Rasulullah SAW terhadap Umar sendiri, padahal sahabat takut semua dari Umar. Namun Rasulullah SAW yang membuka pintu, dan kemudian buka pintu dan beliau langsung menangkap Umar bin Khattab, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keberanian Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh Islam, ya. Kisahnya panjang, misal yang banyak berbeda-beda yang tentang ini, teman, ceritanya berdekatan dengan kisah yang tadi. Ada yang sangat masyhur adalah dua. Pertama, doanya Rasulullah SAW terhadap Umar itu jelas, ya, karena yang masuk Islam hanya salah satu dari Umar itu, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Allah memilih bahwa orang yang dicintai Allah adalah Umar bin Khattab sehingga dia masuk Islam. Kemudian sebab-sebab masuk Islamnya ada tadi yang diceritakan, ketika dia mengetahui saudarinya masuk Islam, dia marah, kemudian dia mencari Rasulullah SAW, dan akhirnya dia masuk Islam dengan setelah mendengar telah membaca surat Thaha yang ada di tangan saudarinya, atau sebab yang lain tadi yang kita sebutkan, ketika Rasulullah SAW dia mendengar bacaan Rasulullah SAW ketika salat di Masjidil Haram. Ini beberapa sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian Kenapa dia dinamakan Al-Faruq? Kenapa dia dinamakan Al-Faruq? Karena lakabnya ada Al-Faruq. Kalau Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, ya, Utsman Dzunurain, ya, ya, Ali Abu Turab, ya, lakabnya. Disebutkan dalam riwayat oleh Khajar Abu Nu'aim di dalam kitab Dada'il Ibn Asakir dalam Tarikh Dimasyik menceritakan seorang sahabat bertanya, ini diantaranya Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Umar, "Sa'al tu Umar, li ayyi syai'in summit al-Faruq?" Ya, kenapa engkau bisa digelari Al-Faruq? Ya, wahai Umar. Ya. Dia menceritakan aslama Hamzah qabli bi salasati ayyam. Kata Umar menceritakan Hamzah masuk Islam sebelum 3 hari sebelum aku masuk Islam. Kemudian aku datang ke masjid, ya. Fa asra Abu Jahal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bis ya subuhu. Lalu datanglah Abu Jahal, ya, mendekati Rasulullah dan menghinanya, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Hamzah fa akhadha qausahu wa jaa ila al-masjid ila halqatin Quraisy. Lalu setelah itu Hamzah mendapat kabar tentang tindakan Abu Jahal, lalu Abu Hamzah mengambil panahnya dan datang ke masjid, ya, dan 10 orang kafir Quraisy yang itu ada Abu Jahal. Fattaqa ala qausihi muqabil Abi Jahal. Kemudian dia duduk di atas fananya dan dia berkata kepada Abu Jahal, "Wa nazar ilahi fa arafa Abu Jahal syarra fi wajhi." Dia melihat ada kemarahan yang ada di muka Hamzah. Wa qala malaka ya Abu Ammar? Fa rafa'a qaus fa daraba biha akhda'ihi fa qata'a fa sal dima. Lalu ketika Abu Jahal ngomong, dipanah oleh Hamzah, kemudian dia melukainya berdarah, ya. Nah, Rasul SAW mukhtafin fi daril Arqam bin Abil Arqam, dan saat itu Rasul SAW masih bersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya, Al-Makhzumi. Fatalaqa Hamzah fa aslam. Yani ini menceritakan tentang Islam masuk Hamzah. Umar Khattab bagaimana dia di Galia Al-Faruq, tapi sebelum dia menceritakan tentang Islam Hamzah, Hamzah ini masuk Islam adalah gara-gara mendengar Abu Jahal menyakiti Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain pernah kita ceritakan, atas subuh ana ala dinihi, dia kata Hamzah, "Apakah engkau mencelanya? Aku berada di atas agamanya dia," kata Hamzah kepada Abu Jahal. Ini salah satu sebab masuk Islamnya Hamzah ini adalah karena membela anak dari saudaranya sendiri. Ya, Hamzah ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak, setelah Abu Talib meninggal, maka Hamzah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah ketika Hamzah masuk Islam. Kemudian wa kharatu ba'dahu bi salati ayyam, baru setelah 3 hari itu aku baru masuk Islam. Fa inna fulan ala mukhzi fa qul araku ta'dini abaikan. Ini kisah yang tadi disebutkan, dia masuk Islam itu adalah setelah dia memukul suami dari saudarinya, ya. Kemudian dia cerita setelah dia memukul keluar darah dari muka suami dan juga saudarinya dan juga saudarinya, maka aku malu melihat darah itu mengalir. Maka kemudian dia duduk, kemudian dia membaca Al-Quran yang tadi ada di tangan saudara, itu kisah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu dia menyesal, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Jadi Islam itu sudah masuk ke dalam hati Umar bin Khattab dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Mendengar baca Rasulullah SAW, ya, tentu dengan doa ya Rasulullah SAW sebelumnya. Kemudian juga kisah yang terakhirlah kisah dia ketika memukul saudarinya dan suaminya, kemudian dia membaca surat Thaha yang ada di tangan saudarinya, kemudian dia masuk Islam mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ketika itu, ya, fastama alqaum faqalahu Hamzah malakum qalu Umar. Nah, ini kisah dia datang ke rumah Abil Arqam tadi ketika sahabat tanya, siapa itu Umar? Iftahul bab fa in aqbala qabilna minhu ya wa in adbara qatalnahu. Nah, ini kata Hamzah. Fasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja. Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah keluar, fatashahada Umar, lalu Umar masuk Islam, maka bertakbirlah seluruh orang yang ada di rumah Arqam tersebut, ya. Kemudian qultu ya Rasulullah alasna alal haq. Nah, ini kisahnya dia mendapat Al-Faruq. Ya, kata Rasulullah, bukan kita di atas kebenaran, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Karena dalam fatra Makkawi, dalam fatra berdakwah di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun itu ada namanya dakwah sirriyah, dakwah Rasulullah SAW dari rumah ke rumah saja. Ya, beliau tidak berani menyampaikan Islam secara terang-terangan di Masjidil Haram. Tapi beliau berdakwah ke rumah-rumah para sahabat, ya. Nah, ini dan dakwah Syria. Setelah masuknya Islam Umar, baru di situ dimulai dakwah jariyah. Karena kaum muslimin semakin berani karena memiliki Umar yang begitu berani ya. Maka ketika Umar berkata kepada semua, bukan kita harus kebenaran Rasulullah bala, faqultu fa bima ikhtifa? Kata Umar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Fa kharajna saffain. Ketika itu Umar menceritakan, maka kami keluar dua barisan. Ana fi ahadihima, di depannya salah satu, kemudian Hamzah satu lagi yang di depannya. Nah, kemudian sahabat lain mengikuti belakang. Hatta dakhalna al-masjid. Lalu kami masuk masjid. Ya, sekarang berdakwah di masjid, ya salah satu baris pimpin Hamzah, dua barisan masuk ke masjid. Fa nazar Quraisy ila ilayya wa ila Hamzah. Fa asabatun ka'abatun syadidatun. Ya, ketika Quraisy melihat Umar dan Hamzah keluar dengan para sahabat menuju masjid berbaris gitu ya. Maka orang Quraisy ditimpa oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Fasamani Rasulullah SAW Al-Farruq yauma idin. Maka ketika dimulai hari itulah Rasulullah SAW menamakan aku Al-Farruq. Ya, wa farraqa bainal haqqi wal batil. Yani yaitu di yang membedakan antara hak dengan kebatilan. Ini kisah diberinya Umar Khattab Al-Farruq. Ini menyebutkan salah satu keutamaan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga diwakilkan Ibnu Sa'ad dari Zakwan, ya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man sama Umar Farruq? Siapa yang menamakan Umar itu Farruq?" Jawab Aisyah, "An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beri beliau gelar itu Al-Farruq." Nah, ini kisah tentang ya Islamnya Umar dan bagaimana kaum muslimin setelah Islamnya Umar. Nanti akan kita sebutkan pujian Ibnu Mas'ud, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar," kata Ibnu Mas'ud. Kami selantiasa merasa bangga dan berani semenjak masuk Islamnya Umar. Nah, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Majah, ya. Nazal Jibril faqala ya Muhammad. Jadi Jibril memberi kabar kepada Rasulullah SAW, laqad istabshara ahli sama bi islami Umar. Sungguhnya malaikat-malaikat yang di langit bergembira dengan masuk Islamnya Umar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas, lamma aslama Umar qala al-musyrikun, tatkala Umar masuk Islam, orang-orang musyrik mengatakan qad istasafal qaum yauma minna, kata orang musyrikin, hari ini mereka akan balas kepada kita, sudah berimbang hari ini kekuatan kita, kata orang musyrikin ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah ini kisah-kisah masuknya Islamnya Umar dan bagaimana kaum muslimin setelah masuk Islamnya Umar. Nah, tadi yang kita sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasa yaitu berani, bangga, ya, mulia setelah masuk Islamnya Umar. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dari riwayat disebutkan Ibnu Sa'ad dan Tabrani, karena Islam Umar fathan, ya, Islamnya Umar itu membuka bagai kemenangan. Wa kanat hijratuhu nasran, dan hijrahnya Umar merupakan juga kemenangan, ya, kemuliaan, ya, ini nasran wa fathan juga menang. Wa kan imamatuhu rahmah, dan dia menjadi khalifah sebagai penuh dengan rahmat. Walau qara'aituna ma nastati'u an nusalli fil bait. Nah, ketika ini Ibnu Mas'ud menceritakan, dulu kami tidak mampu untuk salat di Masjidil Haram, di Ka'bah. Hatta aslama Umar, sampai masuk Islam Umar baru mereka berani terang-terangan salat di Masjidil Haram. Falamma aslama qatalahum hatta tarakuna fasalaina. Jadi Umarlah yang membela kaum muslimin untuk salat di Masjidil Haram setelah masuk Islam. Nah, ketika itu kata Ibnu Mas'ud, kami baru bisa salat di Masjidil Haram. Kemudian ini masih banyak pujian-pujian dari para sahabat diriwayatkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas, diriwayatkan Ibnu Tabrani, awalu man jahara bil Islam Umar bin Khattab. Isnadu hasan, ini disebutkan oleh di hasan isnadnya oleh Imam Suyuti menyebutkan setelah orang yang pertama sekali berani terang-terangan dengan Islam menyerukan Islam itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Baik, kita lewatkan cerita ini ya. Begitu banyak pujian tentang masuk Islam, bangganya kaum muslimin dan para sahabat setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan juga Maula Umar menceritakan asal Umar fi Zilhijjah, Umar masuk Islam itu pada bulan Zilhijjah, tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah SAW. Ini tahun ke-6 dari kenabian, bukan 6 Hijriah. Dan saat itu beliau berumur sekitar 26 tahun. Ya, berumur 26 tahun, dan juga ada ulama yang menyebutkan berumur 33 tahun. Nah, sekarang kita bercerita tentang hijrahnya Umar. Ya, tadi Islamnya Umar, bagaimana di Mekah, setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin meyakini memiliki keberanian, merasa mendapat semangat, dukungan, ya, setelah masuknya Islamnya Umar. Ya, dan satu keistimewaan, Islam Umar tadi kita katakan berkat doa Nabi SAW. Ya. Kemudian juga Khalid bin Asakir dari Ali bin Abi Talib mencerita tentang hijrahnya Umar bin Khattab. Ya. Kata Ali bin Abi Talib, "Ma 'alimtu ahadan hajara illa mukhtafiyan illa Umar bin Khattab." Kata Ali bin Abi Talib, "Aku tidak mengetahui seorang pun berhijrah kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Hijrahnya tidak sembunyi-sembunyi. Fa in lamma hammal bihijrah." Ketika dia mau berhijrah, taqallada sayfahu, dia bawa pedangnya. Wa tanakkaba qausahu, dia sandang apa namanya panahnya. Wan tada fi yadihi ashuman, yang megang busur-busur di tangannya, menyandang busur panahnya, kemudian anak-anak panahnya dipegang tangannya. Wa atal ka'bah wa asyraf quraish bi fana'iha, wa asyraf quraish fana'iha. Dia masuk ke dalam Masjidil Haram dekat Ka'bah, dan di situ orang-orang Quraisy banyak sekali di sekitar Ka'bah sedang duduk-duduk. Fatawaf sab'an, lalu setelah tawaf 70 keliling, summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat di makam Ibrahim, ya. Kemudian dia mendatangi orang kafir Quraisy satu-satu, dia datangi oleh dia. Faqala syahad wujuh, ya, celakalah ini wajah-wajah ini. Man araya an tuskilahu ummu, orang yang ingin kehilangan dia ibunya kehilangannya. Wa yatima waladahu, atau anaknya ingin menjadi yatim. Wa tarmula zaujatahu, ya, ingin istrinya menjadi janda. Fal yaqini wara hadzal wadi, ya, silakan temui saya di belakang lembah ini, dia mau hijrah. Fama tabi'ahu minhum ahadun, tidak ada yang berani mengikuti Umar. Ini keberanian dia, dia hijrah secara terang-terangan. Dia katakan, ini siapa kalian yang ingin, ya, ibunya kehilangannya atau anaknya ingin menjadi yatim, istri ingin menjadi janda, silakan temui aku di belakang ini, ya, siapa kalian berani menghalang-halangi aku berhijrah, itu maksudnya. Nah, kemudian juga Barra bin Azib menceritakan awal mengqaddim alaina minal muhajirin Musa bin Umair. Jadi yang pertama sekali hijrah kala muhajir adalah Musa bin Umair, yang ini sudah kita ceritakan di awal hijrah. Beliau mengajarkan kaum muslimin sebelum datangnya kaum muslimin yang lain, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setara Aqabah Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua, untuk mengajar kaum muslimin Madinah. Kemudian Ummu Maktum hijrah, kemudian Umar bin Khattab, ya. Fi 20 raqiban, dia bersama Umar ini ada rombongannya hijrah, itu sekitar 20, ya, orang yang berkendaraan, orang yang naik kuda atau unta. Faqulna, ma fa'ala Rasulullah SAW? Lalu kami tanya kepada Umar, bagaimana Rasulullah SAW? Qala, wa ala asri, insyaAllah dia akan datang setelah ini. Ya. Summa qadima Rasulullah SAW wa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini cerita, kemudian baru setelah itu hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata Nawawi, ya, Umar ini, syahidah Umar ma Rasulullah SAW al-masyahidu kullaha. Umar radhiyallahu anhu ikut perang bersama Rasul dengan semua peperangan. Ya. Wa kana mimman sabata ma'ahu yawm Uhud. Ya, dan juga termasuk di antara sahabat yang tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lari ketika perang Uhud. Nah, ini tidak ada satupun peperangan yang tidak ikut dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan yang ada di masa Rasul diikuti oleh Umar bin Khattab. Ini enggak keutamaannya luar biasa. Coba bayangkan satu peperangannya sudah tidak terukur pahalanya, bagaimana dengan perang Badar, dengan perang Uhud, perang Khandaq, berbagai pertempuran-pertempuran. Dan ini Umar bin Khattab adalah antara sahabat yang ikut semua peperangan yang di masa Rasulullah SAW. Sekarang kita melihat keutamaan Umar bin Khattab ini, ya, sekilas dengan keutamanya dia ini, apakah pantas ada orang-orang yang mencela, menghina Umar bin Khattab ini? Ya, kita tidak pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW, bahkan Umar bin Khattab adalah orang yang pernah berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian nanti insyaAllah, karena waktu yang batas kita, kita akan lanjutkan nanti tentang hadis-hadis keutamaan Umar bin Khattab, karena sekarang sudah jam 9. Berhubung waktu yang terbatas, karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada diskusi daripada pemirsa dan pendengar semuanya. InsyaAllah pada kajian akan datang, kita akan menyebutkan berapa keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tadi kita sudah bicara tentang kelahirannya, silsilah keturunannya dia, ya. Kemudian keluarga Umar bin Khattab, anak dan istri beliau, kemudian bagaimana awal Islamnya beliau, kemudian juga bagaimana Islam setelah beliau masuk Islam, kemudian kita bercerita sedikit tentang bagaimana beliau berhijrah. Demikian dapat kita bahas, semoga ini menggambarkan kepada kita dengan mengenal jasa-jasa para sahabat, kita semakin mencintai mereka, bahkan terlebih dari itu dah, kita berusaha mencintai akhlak mereka, keberanian mereka, kejujuran mereka. Itulah tujuan kita membahas sejarah-sejarah, membahas biografi para sahabat, ya, agar kita terinspirasi hendaknya mendengar bagaimana keberanian mereka, kejujuran mereka, ya, perjuangan mereka untuk Islam, Nah, ini bukan hanya sekedar kita mendengar cerita saja ya, tapi kita harapkan pemirsa dan pendengar semua untuk terinspirasi bagaimana memperjuangkan Islam itu ada suatu hal yang harus kita lakukan. Minimal adalah memperjuangkan Islam untuk tegak pada diri kita dan keluarga kita. Demikian wallahu alam, kita kembali kepada akhir manu kita dari studio Roja. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahaminya dan mengingatnya serta dapat menyampaikan pada orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543 melalui telepon, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Sebelum kita buka line telepon, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita, Abu Hilman di Tangerang. Beliau bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, apakah semua sahabat mati syahid? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah, dari Abu Hilman dari Tangerang. Semoga Allah SWT merahmati dan juga menjaga beliau serta kita semua. Tidak semua sahabat yang mati syahid, ya. Tidak semua sahabat mati syahid. Seperti yang pernah kita ceritakan ketika Khalid bin Walid meninggal. Ketika Khalid bin Walid meninggal, dia menyebutkan dia tidak mati syahid, padahal sudah ikut dalam peperangan yang begitu banyak. Maka dia mengatakan, ma min mawdi'in fi jismi illa fihi ta'an birahim. Illa fi ta'an wa rabbi rahim. Dia menyebutkan tidak ada satupun bekas dari badanku ini kecuali imma bekas tombak, bekas pedang, bekas panah, ya. Semua tubuhnya penuh dengan bekas-bekas luka, ya, di masa berjihad. Tapi dia ha ana amutu kama yamutul ba'ir. Tapi aku hanya mati seperti orang matinya seekor, apa kata beliau, seekor unta. Ya, dia awalnya beliau mengatakan lana ma'ayunul jumana. Ya, sungguhnya tidaklah pernah tidur mata orang pengecut, kata beliau. Beliau menggambarkan, jangan kalian takut untuk berjihad. Mati itu di tangan Allah. Ya, mati itu bukan karena kalian berjihad. Mati itu berada di tangan Allah. Ini saya ikut dalam berbagai berjihad dan bahkan tubuhku penuh dengan luka-luka bekas dari kena tombak, kena pedang, kena panah, kata beliau gitu. Tapi saya mati bagaimana matinya seekor unta, gitu, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat mati syahid. Ya, antara mereka ada yang mati seperti biasa saja, ya. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, meskipun ada yang mengatakan beliau diracun semacam, beliau mati biasa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Tidak semua sahabat mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk khususnya Anda yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan langsung membuka line telepon. Untuk Anda yang telah bersiap menghubungi nomor kami, silahkan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Silahkan, kami ulang kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Halo Pak Ustaz. Iya, silakan Pak, dikecilkan volume televisinya Pak. Iya, silakan ya. Pak, dikecilkan volume televisinya Pak. Iya, silakan Pak, dikecilkan volume televisinya Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Begini Pak Ustaz, gini. Ini kita ini sekarang ini kita masih, kalau melihat pemaparan tadi, masih jauh dari harapan. Masih seperti kita-kita ini yang anunya dulu yang di pemerintahan, dia itu bukan mencintai Allah Subhanahu wa taala, hanya mencintai materi semata akan Allah. Jadi bagaimana kita ini yang akan datang supaya betul-betul cinta, cinta kepada Allah dan mencintai Rasulnya, dan perbuatan kita itu menjauhi dari yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Karena kita. Silakan Ustaz. Baik. Kita memang mengharapkan semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya, untuk melihatkan ajaran agamanya dengan nyata secara perbuatan dan tindakan. Itu pasti semua kita berharap. Baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di dunia bisnis maupun ada di dunia-dunia lainnya, pekerjaan yang lainnya, apapun profesinya. Ya, tapi alhamdulillah inna hadhil umma la takhlu minal khair. Umat kita ini tetap ada orang-orang yang berusaha, tetap ada orang-orang yang baik. Kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada lagi orang baik di negeri ini atau tidak boleh ada orang baik di pemerintahan. Tidak demikian halnya. Masih banyak hal-hal yang positif, banyak hal-hal yang baik ada di negeri kita ini. Tapi tentu kita menginginkan hal yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dari kondisi yang ada. Itu semua kita berharap. Cuman marilah kita bersama-sama untuk saling memberi nasihat dengan cara lembut, baik ya, dengan menyampaikan hal-hal itu secara baik, memotivasi mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi mereka untuk selalu melihatkan agama, ajaran agama secara nyata di dalam bentuk amal dan di bentuk pekerjaan mereka. Ya, tidak hanya kita ingin lihatkanlah Islam itu begini kepada orang lain sehingga orang-orang lain yang non-Islam pun menyenangi Islam karena melihat begitu indahnya orang-orang Islam itu, akhlaknya, kejujurannya, amanahnya, etos kerjanya yang bersemangat, tidak pernah terlambat datang atau cepat pulang, ataupun apalagi melakukan tindak-tindakan yang tidak yang tidak sesuai dengan agama kita atau melanggar hukum, mengambil harta-harta, menerima hal-hal yang tidak menjadi haknya, mengambil harta yang bukan jadi haknya. Itu jelas suatu tindakan yang kita semua tidak suka. Namun kita berharap oleh itu dengan sesuai dengan bidang kita masing-masing, mana posisi kita, kita berusaha untuk mengajak, untuk memperlihatkan Islam itu secara nyata dalam tindakan kita. Maksudnya dari sisi amanahnya, kejujurannya, ya itu penting kita tunjukkan Islam itu. Bukan hanya sekedar sholat, zakat saja, tapi perlu lebih kita lagi tunjukkan tingkatan, tingkatkan lagi ibadah kita, ya di samping kita sholat, sampai kita berzakat, namun perlu lagi tunjukkan keislaman kita lebih nyata lagi dan lebih baik lagi. Maka ini adalah yang kita harapkan untuk semua, siapapun dan dimanapun dari kalangan kaum muslimin. Jadi, tapi kita tetap optimis, kita berdoa bahwa semoga saudara-saudara kita dimanapun mereka yang mendapat amanah dari Allah SWT dapat menunaikan amanah itu sesuai dengan keridhaan Allah dan dituntun oleh agama kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali telepon yang telah bersiap. Telepon nomor 2 di kesempatan pagi hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini dari Pak Ilham, Sulawesi, Pak. Silakan Pak Ilham. Tanda Pak, saya mau tanya, bagaimana hukum jika sebagai makmum mengikuti imam yang bacaan Fatihahnya kurang bagus, Pak? Sudah beberapa kali dibilangin, dikasih tahu tetapi masih tetap begitu. Apakah kita tidak apa-apa sholat di rumah atau cari masjid yang lain saja, Pak? Begitu, Pak. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam di Sulawesi, semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarga beliau kita semua. Masalah bacaan Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah itu memang sangat fatal atau disebut dengan kesalahan yang jali dalam istilahnya ilmu tajwidnya, yang merubah makna, selama tidak merubah makna Al-Fatihah, sholat kita tetap sah. Ya, selama tidak merubah makna Al-Fatihah, sholat kita tetap sah. Mungkin panjang pendeknya agak kurang, ya makhrajnya kurang pas, tetapi tidak merubah makna, itu tidak membatalkan sholat kita, kecuali memang merubah makna dari surat ayat-ayat Al-Fatihah tersebut. Namun kalau seandainya terjadi perubahan makna, maka kita memberi mengadakan rapat, mengajak, memberikan masukan kepada pengurus masjid, memasukkan kepada takmir masjid, agar dibelinya imam-imam yang bacanya lebih baik, yang lebih fasih, yang lebih suaranya yang lebih merdu dan segala macam, diberikan masukan-masukan seperti itu. Atau kepada Bapak RT atau Bapak RW diberi masukan, atau mungkin ada ustadz yang bisa menasihati sang imam tersebut. tentu kita berupaya orang mampu memberikan nasihat yang disegani, yang didengar oleh imam, sang imam tersebut, atau kira-kira bisa mengganti sang imam tersebut, yang memiliki kewenang untuk mengganti sang imam yang mungkin bacanya mengakibatkan keresahan di kalangan perjamaah. Itu yang kita kita lakukan. Seandainya itu semua sudah dilakukan dan dia tetap menjadi imam dan kita tidak punya tempat masjid yang lain ya untuk sholat, maka kita tetap sholat di situ. Karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya jika sholatnya benar maka itu adalah buat kalian dan buat dia berpahala. Tapi kalau dia yang ngotot jadi imam kemudian tetap menjadi imam dan badan tidak mampu, maka sholat kita sah, dialah yang akan berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali telepon yang ketiga. Silakan. Halo. Silakan di 0218236543. Halo. Terputus, kami bacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy takut pada Umar bin Khattab untuk menghalangi dia masuk Islam? Karakter seperti apa yang menyebabkan orang-orang Quraisy takut sama Umar bin Khattab? Silakan, Ustaz. Sesuai dengan informasi dari kitab-kitab sejarah, karena Umar bin Khattab memang orang yang pertama terpandang sebelum dia masuk Islam. Dan diakui keberaniannya. Keberaniannya diakui di masa jahiliyah, diakui keberaniannya. Sehingga tadi kita sebutkan di masa jahiliyah pun dia sering menjadi utusan-utusan Quraisy untuk berdialog, ya, masalah peperangan, masalah perdamaian. Dia sering diutus oleh orang Quraisy untuk menjadi utusan mereka sebagai safir, sebagai utusan. Nah, setelah dia masuk Islam, karena dia adalah orang terpandang dan orang terkenal dengan keberaniannya, ya, sehingga orang-orang segan dengan dia, takut dengan dia. Ya, itulah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian manusia, di mana ketika dia ngomong kadang-kadang orang lain itu menjadi tidak berani berhadapan dengan dia. Bahkan setelah masuk Islam nanti akan kita sebutkan, setan pun memilih jalan selain jalan ditempuh oleh Umar, tidak berani bertemu dengan Umar. Demikian kekuatan pendirian yang dia miliki, keberanian yang dia miliki. Itu tentu keberanian dia setelah Islam tidak seperti keberanian dari sebelum Islam, ya. Sebelum Islam mungkin keberaniannya keberanian yang tidak terkontrol, keberanian yang mungkin siapapun ditebas dan kemudian dia berani, apapun dipukul, ya, siapa yang tidak sesuai dengan dia mungkin dia. Tapi setelah Islam dia tentu akan bertindak sesuai dengan aturan agama yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Tapi dia, siapapun yang berusaha mengalahkan kaum muslimin, dia berani saja menghadapi. Ya, bahkan sampai dipukul, bahkan dia pernah disiksa juga. Dia ramai-ramai dipukul sama orang kafir, dia juga pernah begitu. Tapi dia tidak gentar, dia berani. Dia tidak gentar, tidak berani, dia tidak takut mati. Nah, ini keberanian seperti ini tentu orang-orang yang siap menanggung resiko tidak bermasalah. Ya. Orang yang menanggung resiko, sebagian para ulama ada seperti itu, dia tidak takut menanggung resiko. Ya, tapi kita mungkin banyak berpikir, ya, bagaimana nanti kalau saya berbuat seperti ini, sekolah saya ditutup, anak saya makan dari mana, istri saya bagaimana, saya diusir. Nah, kalau Umar bin Khattab dia tidak mikir seperti itu, dia berani dan tawakal kepada Allah tinggi dan semacamnya. Tentu hal ini berbeda-beda dari orang ke orang lain, itu mauhibah yang Allah berikan kepada berbeda orang yang berbeda, ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi tentu kita di dalam bertindak, ya, boleh berani tapi harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, tidak pula berani-berani tanpa ada perhitungan, ya, itu namanya tahawur dalam bahasa Arabnya. Itu namanya nekat tapi tanpa ada perhitungan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, apakah ada perbedaan yang signifikan setelah hijrahnya Umar ke Islam atau maksudnya Umar ke Islam terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah? Ustaz, silahkan. Tadi sudah Abu Abdillah di Jakarta, semoga Allah SWT merahmati beliau dan kita semua. Tadi sudah kita jelaskan gimana sebelum Umar masuk Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah dari rumah ke rumah. Tidak, dakwah beliau tidak nyata, masih sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun itu Rasulullah SAW masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Ya. Nah, setelah masuk Islamnya Umar, barulah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Karena Umar yang membekingi, ya, berbagai orang-orang berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW. termasuk Abu Jahal sendiri dihadapi oleh Umar dan seterusnya. Karena memang tokoh-tokoh yang sentral menentang dakwah Rasulullah itu ada berapa orang sebelum masuk Islam? Ya Umar, sebelum masuk Islam ya Umar, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Tetapi yang paling keras itu ya dua orang, Umar dan Abu Jahal. Setelah Umar masuk Islam, Abu Jahal juga kendor juga, karena barangkali dia tidak punya teman yang lain yang bisa menguatkan apa namanya permusuhannya. Nah, ini yang membuat setelah itu maka dikatakan oleh Ibn Mas'ud tadi yang kita sebutkan bahkan Imam Bukhari, mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasa bangga, senang, ya, merasa punya harga diri setelah masuk Islamnya Umar, berani ya. Salat, bayangkan ketika dia datang tadi sebutkan dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, datangi Rasulullah SAW, kemudian mengajak para sahabat untuk salat ramai-ramai di Masjidil Haram di hadapan orang kafir Quraisy. Ya, dia bawa barisan datang dari baris-baris, kemudian salat di masjid. Tetapi ini tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang melegalkan demonstrasi ya. Berhujah pula dengan kisahnya Hamzah dengan Umar ini. Ini bukan dalil di sini. Dia ini dari Ma'arkom pergi ke masjid. Siapa menentang maling mereka baru pergi. Bukan pergi ke jalan-jalan protokol untuk memperambilkan hal-hal yang seperti yang mereka lakukan ya. Ini anehnya kadang-kadang kan memang begitu. Mencocok-cocokkan dalil supaya sesuai dengan keinginan mereka. Padahal ini tidak ada sekali dalil untuk menunjukkan boleh berdemonstrasi. Karena saat itu Umar tidak berdemonstrasi ke rumah Abu Jahal atau ke para pimpinan tokoh Quraisy. Umar hanya membuka jalan yang keberaniannya dari rumah Arqam bin Abil Arqam langsung berangkat menuju Masjidil Haram, mereka sholat terang-terang di sana. Nah itu bukan keliling kota Makkah dia, ya takbir-takbir keliling kota Makkah, enggak. Dia dari dalam riwayat tadi disebutkan dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam mengajak para sahabat untuk Masjidil Haram. Ya, sehingga setelah itu Umarlah yang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterang-terangan, sehingga kaum muslimin siapapun yang disakiti, Umar bin Khattab berada di menghadapi orang-orang yang berusaha menghalangi para sahabat yang masuk Islam. Nah, itu yang terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih kembali untuk menuju ke via telepon. Silakan Anda yang sudah memiliki pertanyaan dan ingin bertanya langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo? Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Muhammad Jakarta, Pak. Silakan. Silakan, Pak, pertanyaannya. Iya, Bapak Abu Muhammad, silakan. Ya, halo. Ya, halo, silakan, Pak. Cukup mendengar dengan telepon saja, Pak. Ya. Ya. Kita sering mendengar cerita Ustadz sebelum Umar masuk Islam, katanya pernah beliau membunuh anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Apakah itu cerita benar itu? Baik, Abu Muhammad, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kisah yang ditanyakan Abu Muhammad ya, Jakarta, semoga Allah SWT menjaga beliau kita semua, tentang kisah penguburan anak perempuannya oleh Umar bin Khattab. Ulama-ulama muhaddisin mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Maka oleh sebab itu kita tadi tidak menyebutkan riwayat tersebut, dan riwayat ini diingkari oleh kebanyakan para ulama-ulama kita. Meskipun ada sebagian ahli tafsir menafsirkan ya, dan dalam beberapa ayat menceritakan tentang orang kafir Quraisy yang mengubur anak mereka hidup-hidup. Tetapi riwayat tersebut didhaifkan oleh kebanyakan para ulama muhaddis yang tidak sahih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Atas jawabannya kami ucapkan barakallahu fik. Dan selanjutnya kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Masih di 0218236543. Halo? Halo? Assalamualaikum. Silakan. Kita tutup, kita coba angkat kembali. Dan bagi Anda yang telah bersiap dengan pertanyaan Anda, silakan menghubungi nomor kami. Dan mohon pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Halo? Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, silahkan. Ya. Dengan siapa, di mana ini? Dari Samarinda, Mukhlis. Ya, silakan Pak Mukhlis. Saya pengusaha, Pak, saya hutang. Ini agak melenceng sedikit. Kemudian ada saudara saya yang ngajak umroh. Itu bagaimana hukumnya ya? Hukum hukum mengajak umroh gitu. Apa boleh saya apa boleh saya umroh gitu? Gak ada penjelasan yang lain, maksudnya umroh karena memang hubungan kerja atau gimana? Bukan. Jadi itu saudara saya ngajak. Toh sementara utang saya banyak. Oh gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Beliau bertanya tentang diajak oleh saudaranya umroh. Ada dua kemungkinan. Jika pertama kemungkinan diajak umroh dibayarkan, ini bagus, nggak apa-apa, pergi aja, hadiah dari beliau saudara tersebut. Tapi kalau maksud diajak umroh, sedangkan kita punya hutang, ya bahkan haji saja, ulama kita mengatakan lebih afdol, lebih dahulu dia melunasi hutangnya. Kalau dia, ya tetapi kalau saudaranya ini punya duit, ingin menggratiskan saudaranya, diajak umroh, ya nggak masalah, karena itu bukan duit dia hadiahnya. Nah saudaranya ingin memberikan hadiah umroh kepada dia. Tapi kalau saudaranya bilang, mari kita umroh, tapi bayar masing-masing maksudnya, afdolnya melunasi hutang, afdolnya melunasi hutang terlebih dahulu. Bahkan haji saja, para ulama menyebutkan bahwa hutang adalah afdol lebih dahulu. Karena kan istitoahnya belum ada, ya haji belum istitoah, karena dia belum mampu secara materi, dia punya hutang. Ya, kalau makanya di antara syarat haji itu dia memiliki dana untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk perjalanan. Nah, kalau dia ajak dengan digratiskan, diberi hadiah oleh dia, tidak masalah. Tapi kalau dia meminta, kamu bayar sendiri, saya bayar sendiri, dan kita punya hutang, baiknya kita adalah lunasi hutang kita terlebih dahulu. Ya, karena hutang itu adalah hal yang sangat wajib. Ya, bahkan dalam setelah orang meninggal, semua warisan dibagi, hutang terlebih dahulu. Kemudian haji pun demikian, kecuali para ulama membolehkan orang yang memiliki piutang dengan kita, membolehkan kita untuk berhaji dan untuk menunda bayar hutangnya, sebagian ulama membolehkan untuk berhaji demikian. Tapi risiko kewajiban adalah pentingnya melunasi kewajiban hutang, ini beratnya hutang tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di Samarinda tadi. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan satu lagi dari telepon, kami persilakan di 021-823-6543. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Umu Fajri, Sumatera Barat. Silakan, Umu Fajri, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, Ustaz. Di awal-awal keislaman, bukankah belum ada syariat sholat gitu, Ustaz? Nah, bagaimana cara sholat para sahabat di awal-awal keislaman itu? Dan yang kedua pertanyaan saya, apakah anak Ali bin Abi Thalib yang dinikahi oleh Umar bin Khattab itu dari istrinya Fatimah Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan dari ibu kita dari Sumatera Barat. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Yang pertama adalah bagaimana sholat sahabat sebelum perintah sholat. Ada sholat, yaitu di mana disebutkan oleh Aisyah, sebelum turunnya perintah-perintah sholat itu, sholat sahabat itu dua rakaat. Kemudian dijadikan sebagai sholat safar, kata Aisyah. Nah, jadi sebelum datangnya perintah sholat, sebelumnya sholat, peraturan sholat yang seperti sekarang ini, ya itu sudah ada sholat dua rakaat sebelumnya. Nah, itu sesuai dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Kemudian setelah turunnya tata pelaksanaan syarat setelah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru ada ketentuan jumlah rakaatnya. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Maghrib 3, Subuh 2. Sebelumnya waktu-waktu salat itu 2-2 rakaat, ya salat-salatnya tidak seperti waktu susunan waktu yang telah ditentukan setelah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam hadis Aisyah ketika menceritakan tentang sholat qasar, ya di mana dia awalnya sholat itu 2-2 rakaat, kemudian dijadikan sebagai sholat qasar bagi musafir. Adapun tentang apakah Ummul Kalsum dinikahi oleh Umar bin Khattab, anak Ali bin Thalib, keturunan Fatimah radhiyallahu anha, seingat saya iya. beliau adalah keturunan langsung dari Fatimah radhiyallahu anha, ya saudara dari Hasan Husain. Itu yang saya ingat. Ya dari saudara apa namanya? Berarti adalah saudari dari Hasan Husain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam Ustaz. Fadol. Terima kasih banyak untuk saudara dan saudari, kemudian para pemirsa semua dan pendengar semua yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua, memberikan kesehatan, berkahi harta keluarga dan semua usaha-usaha antum. Ya, demikian dapat kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Dan kita diberi oleh Allah SWT keistiqomahan dan menjadikan para sahabat sebagai orang-orang yang kita panutan, kita panut, ya kita jadikan sepanutan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal yang kurang jelas dalam penyampaian ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.